agar Allah tahu siapa yang takut kepadanya dalam keadaan sendirian. فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Siapa yang melampaui batas setelah ini, maka baginya azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh buruan dalam keadaan kalian ihram. Wa man qatalahu minkum, siapa yang membunuhnya dari kalian muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'u, maka balasannya jaza'um mitlu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah hewan kurban yang seimbang dengan buruan yang diburu, dengan buruan yang dibunuh. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang menghukuminya adalah orang-orang yang adil di tengah-tengah kalian. Hadiyan balighal Ka'bah, sembelihan yang disembelih di tanah haram. Atau, ini berarti pilihan kedua, au kaffaratun ta'amu miskin, atau tebusannya memberi makan orang-orang miskin, masakin dengan jamak. Au adlu dhalik, atau yang seimbang dengan itu adalah siyaman, puasa. Liyaduqa wabala amrih, agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Afallahu amma salaf, Allah memaafkan apa yang telah lewat. Wa man ada, siapa yang kembali lagi berbuat, fayantaqimullahu minhu, Allah akan membalasnya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha mulia dan maha memiliki pembalasan. Sudah dijelaskan sebagiannya sampai pada ucapan au kaffaratun ta'amu masakin. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, makna kaffaratun ta'amu masakin ay kaffaratu dhalik, tebusannya dari kesalahan membunuh hewan buruan adalah ta'am, memberi makan masakin, orang-orang miskin. Ayaj'al muqabalatal mithl minan na'am ta'amun yut'imul masakin, yakni yang seimbang atau dijadikan sebagai pengganti hewan kurban adalah memberi makan orang-orang miskin. Oleh kathir minal ulama, berkata sebagian besar, kebanyakan para ulama, yuqawwam al-jaza'u fayustara biqimatihi ta'am. Apa maksudnya pilihan kalau tidak menyembelih hewan kurban, memberi makan orang miskin? Kesir minal ulama, kebanyakan dari para ulama menyatakan bahwa memberi makan orang miskin seharga hewan kurban tersebut. Kalau ternyata misalnya diputuskan oleh dawa adlin minkum adalah kambing, maka dinilai harganya berapa? Maka di sini samanuhu, harga kambing tersebut umumnya misalnya sekian, 3 juta. Maka 3 juta ini dibagikan, dibelikan makanan untuk memberi makan orang miskin. Diberi pilihan, apakah adlu dzalika minan na'am, yang seimbang dengan binatang buruan tadi, dibelikan kurban, disembelih dan dibagikan, atau memberi makan seharga binatang buruan itu, atau seharga dengan apa yang sudah dihukumi oleh dawa adlin minkum, oleh orang-orang yang adil tengah kalian. Kalau kerbau ya harga kerbau, kalau kambing ya harga kambing, wahakadha. Fayashtara biqimatihi ta'am, dibelikan dengan harga itu makanan. Fayut'im kullu miskinin mudda burrin aw nisfa sa'. Dari uang tersebut dipakai untuk membeli makanan. Apakah satu mud dari bur, sejenis terigu, atau nisfa sa', setengah sa' dari yang lainnya. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, aw adlu dzalika shiyaman, atau yang seimbang dengan itu adalah puasa. Ayasumu an it'ami kulli miskinin yauman, yaitu memberi berpuasa setiap satu orang miskin digantikan satu puasa. Agak berat. Mengapa? Harga tadi, kalau diberikan makanan, kam sa'an, berapa sa'? Kam sa'? Kalau ternyata 70 sa', berarti kau 70 hari puasa. Karena satu sa' untuk orang miskin. Kalau lebih kurang dari itu, ini terlalu serem, 40, ya berarti 40 hari. Kalau ternyata 30 sa', berarti 30 hari. Wahakadha. Liyaduqa wabala amrih, agar merasakan akibat perbuatannya. Kalau ada yang dalam hati menyatakan berat, dong, ya berat. Makanya jangan melanggar. Makanya kalau sedang ihram, jangan ikut berburu. Jangan membunuh buruan. Walaupun mungkin diuji buruan itu ada di hadapan kamu, tinggal gini saja kena. Jangan. Kamu sedang ihram. Biarkan dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, liyaduqa wabala amrih, ay bi ijabil jazail madkur, dengan diwajibkan balasan-balasan tadi, tebusan-tebusan tadi, dia akan merasakan wabala amrihi, akan merasakan akibat dari bencana, musibah dari perbuatannya. Wa man 'ada, dan siapa yang kembali ba'da dzalik, siapa yang kembali setelah itu, ai setelah diperingatkan, setelah dilarang, fa yantaqimullahu minhu, maka Allah akan membalasnya. Wallahu 'azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Mulia lagi memiliki pembalasan. Wa innama nassallah alal muta'ammid liqatlus saydi ma'a annal jazaa' yalzamal muta'ammid wal mukhti'. Sesungguhnya Allah menyebutkan di sini secara nas ancaman bagi yang sengaja-sengaja. Apa kalimatnya? Kalimatnya, man qatala, siapa yang membunuh, muta'ammidan. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Apa makna muta'ammidan? Sengaja. Siapa yang membunuhnya secara sengaja, seakan-akan yang tidak sengaja, dia tidak terkena balasan. Padahal secara fikihnya di sini, barakallahu fikum, seorang yang ihram kalau melanggar sengaja, enggak sengaja, kena dam, kena tebusan. Sengaja ataupun tidak sengaja. yang lupa mencukur rambutnya, bayar dam. Yang lupa kemudian dia menggunting kukunya, kena tebusan. Yang lupa ikut berburu dan ikut membunuh buruan, sembelih korban yang seimbang dengan buruan yang kamu bunuh, walaupun tidak sengaja. Tetapi di sini dikatakan fayantaqimullahu minhu pada kalimat muta'ammidan. Siapa membunuhnya muta'ammidan, yang sengaja, maka Allah membalas dan Allah marah kepadanya. Tetapi yang tidak sengaja disuruh membayar tebusan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menjadikan sebab dia dimurkai atau tidak, namanya orang lupa. Tetapi Allah kasih jalan supaya dia selamat, supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya, tebusan. Kama huwa al-qa'idah asy-syar'iyyah, sebagaimana kaidah syar'i. Annal mutlif lin-nufusi wal umuril muhtaramah. Kok tidak sengaja juga kena? Iya. Samanya dengan apa? Yang tidak sengaja juga kena tebusan. Sama dengan apa? Sama dengan itlaf. Itlaful amwal al-muhtaramah. Samanya dengan merusak harta orang lain yang terjaga atau yang dijaga. Sudah kemarin disinggung, ini jendela rumah seseorang. Kemudian kamu main bola, tidak sengaja bolanya ke sini, pecah kacanya. Maaf, enggak sengaja. Ya, saya tahu enggak sengaja. Enggak apa-apa. Ganti. Iya kan? Ya harus diganti. Sengaja maupun tidak sengaja, kaca saya ada harganya. Ganti. Berhak apa enggak berhak? Berhak. Maka orang yang ihram tadi ketika melanggar, sengaja atau tidak sengaja, dia kena dam. Seperti itlaf mal ghairihi al-muhtaram. Seperti merusak barang orang lain yang dijaga, kena tebusan walaupun gak sengaja. Afwan, ini pecah. Ya gak apa-apa, saya gak marah. Tapi ya digantilah. Murah kok harganya. Cuma 1 juta rupiah. 1 juta rupiah bagi santri ya besar, ya, mahal. Ya itu harganya. Silahkan, ada dua pilihan bagimu. Berikan uang tersebut sebagai harganya, atau kau belikan. Ganti seperti semula. Berhak, walaupun dia kalau memaafkan, memaklumi juga dapat pahala. Oh gak apa-apa, saya maklumi, gak apa-apa. Ya itu dapat pahala. Tapi ketika meminta ganti rugi, itu syar'i. Itu ada alasannya atau hukum yang dibolehkan, ada haknya. Kembali kepada kita, perhatikan kata-kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kaedahnya sama dengan kaedah syar'i. Annal mutlif linnufusi wal amwalil muhtaramah. Orang yang menghilangkan atau merusak jiwa-jiwa atau harta-harta yang terjaga, fa innahu yadmanuha, maka dia harus menjaminnya, harus menebusnya, ala ayyi halin kan, dalam keadaan apapun. Jadi tidak mengapa kalau di tokomu ditulis atau di koperasi ditulis, ya, merusak, memecahkan, berarti membeli. Mengapa? Mau sengaja, mau gak sengaja, kalau engkau merusak, memecahkan, berarti engkau harus bayar. Ini barakallahu fikum syari'i. Yang demikian, yadmanu, menjamin atau menebus apa yang dia rusak, sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana kalau anak kecil yang memecahkan? Anak kecil yang merusak. Yadmanu lahu waliyuh. Yang menjaminnya adalah walinya. Anak siapa ini? Oh, no, si fulan. Anak bapak merusak mobil saya. Tolong diganti, diperbaiki. Barakallahu fikum, itu hukum. Idza kana itlafuhu bighairi haqqin, kalau merusaknya itu tanpa kebenaran. Yakni dengan sesuatu yang tidak diberikan alasan atau sesuatu yang diizinkan. Kalau diizinkan, enggak apa-apa. Kalau dengan kebenaran, enggak apa-apa. Emang ada merusak dengan kebenaran? Ada. Seperti jalan umum, ada yang menanam pohon jeruk di tengah jalan umum. Pemerintah lihat, gusur. Loh, jeruk saya digusur, ganti. Kamu nanamnya di mana? Di tempat siapa? Milikmu. Jalan umum, kalau itu sampai besar, mobil gak bisa lewat. Ya digusur. Barakallahu fiikum. Karena Allah rattaba 'alaihi al-jazaa'a wal-'uquba wal-intiqam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur balasan-balasan, hukum-hukum wal-intiqam. Wa hadha lil-muta'ammid, adapun ancaman azab yaumul qiyamah bagi siapa? Hah? Muta'ammid, bagi yang sengaja. Ah, beda. Kalau yang tadi tidak sengaja, ganti kaca, titik. Tetapi kalau sengaja, lihat nggak ada orang, pecahin kacanya. Sengaja, bolim. Dia punya dua perkara. Kalau ternyata ketahuan dia yang mecahin, dia harus ganti. Itu belum selesai. Mengapa? Karena yang kamu lakukan sengaja, berarti engkau berbuat dosa, berbuat zalim, harus minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kau sudah ganti, nanti yaumul qiyamah kau akan diazab kalau enggak taubat. Kalau tidak taubat, berarti dua, harus bertaubat dan mengganti. Kalau yang enggak sengaja, ganti saja. Terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sengaja. Tidak dosa. Tidak dosa. Berarti yang akan diancam azab yaumul qiyamah siapa? Yang muta'ammidan. Makanya tadi dikatakan, siapa yang membunuh buruan dalam keadaan sudah tahu itu dilarang, muta'ammidan, dengan sengaja. Oh, ini kurang ajar. Kalau yang enggak ngerti tadi hanya tebusan saja. Tapi kalau sengaja, engkau berbuat dosa. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping bayar dam, engkau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kau sengaja-sengaja menentang hukum Allah, sengaja-sengaja menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal mukhti', adapun orang yang keliru tidak sengaja, laisa alaihi uqubah, maka dia di akhirat tidak diazab, tidak terancam azab. Mengapa? Tidak sengaja. Innama alaihi al-jazaa', tetapi dia tetap harus membayar tebusan. Tetap dia harus menyembelih hewan kurban. Atau memberi makan orang miskin. Atau puasa. Hadza jawabul jumhur. Ini jawaban jumhur para ulama. Kenapa? Mengapa? Di ayat yang ini disebutkan semua orang yang melanggar, orang yang ihram berburu, sengaja tidak sengaja, disuruh bayar tebusan. Tapi di ayat berikutnya, diancam yang sengaja-sengaja, setelah ada larangan, Allah akan membalasnya nanti yaumul qiyamah. Tadi yang sengaja dan tidak sengaja disuruh bayar tebusan. Sekarang yang diancam, yang sengaja saja. Karena ada dua. Ada urusan dengan manusia, ada hablun minan nas. Ada hablun minallah. Ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan manusia tebus, sengaja enggak sengaja kamu sudah mecahin. Bayar tebusannya. Urusan dengan Allah, kalau engkau sengaja engkau diancam azab, kalau tidak sengaja rufi'al qalam. Diangkat pena, tidak dosa kalau orang tidak sengaja, seorang yang lupa, seorang yang ini rufi'al qalam. Kembali kepada kitab, barakallahu fiikum. Ini jawaban jumhur para ulama. Min hadzal qaid alladzi dzakarahu Allah, tentang qaid yang Allah sebutkan tadi. Apa qaidnya? Muta'ammidan, siapa yang sengaja-sengaja melanggar. Wa ta'ifatun min ahli al-'ilmi yarawna takhsisal jazaa' bil muta'ammid wa huwa dhahirul ayah. Sebagian ulama, ta'ifatun, sekelompok dari para ulama, mereka berpendapat bahwa itu khusus bagi yang sengaja saja yang disuruh bayar tebusan. Yang tidak sengaja tidak perlu bayar tebusan, sesuai dengan zahir ayah. Wal farqu baina hadza wa baina at-tadmini fil khata' fin nufusi wal amwali fi hadzal mawdi' al-haq fihi lillah. Kamala ithma la jaza'a li itlafihi nufusil adamiyin wa amwalihim. Katanya berbeda antara jaminan, tebusan untuk orang yang melakukan kesalahan tidak sengaja, apakah terhadap jiwa seseorang atau terhadap harta seseorang, berbeda dengan masalah membunuh buruan. Ini pendapat kedua. Pendapat kedua menyatakan yang membayar tebusan hanya yang sengaja saja. Yang tidak sengaja enggak kena tebusan. Qaulun, ini pendapat. Mengapa? Karena mereka berkata tidak sama dengan ini. Kenapa tidak sama dengan ini? Ini milik manusia. Ada pemiliknya, ada yang dirugikan, maka yang dirugikan harus dibayar. Tetapi kalau hewan di hutan, hewan di padang pasir dibunuh, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan ketika hewan ini dipanah? Ada? Tak ada. Katanya begitu. Ini ulama yang kedua. Sehingga yang disuruh bayar tebusan hanya yang sengaja saja. Yang tidak sengaja tidak mengapa. Kecuali kalau engkau membunuh buruan ternyata punya orang. Itu kambing saya, kenapa dipanah? Oh, tak kira kambing liar. Nah itu baru orang itu diganti kambingnya, tebusannya. Barakallahu fikum. Seorang yang berburu kadang-kadang keliru melihat ada binatang liar dipanah atau ditembak dari jarak jauh, ternyata itu peliharaan orang kampung, ya harus ganti, harus mengganti. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau benar-benar binatang liar tidak ada yang dirugikan, kata ulama golongan kedua, yang ada tebusan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walamma kana as-sayd yashmulu as-saydil barri wal bahri. Dan karena yang namanya buruan itu ada dua, buruan darat, buruan laut. Istathna ta'ala as-sayd al-bahri. Allah kecualikan bahwa kalau buruan laut tidak mengapa. Maka Allah katakan uhinna lakum sayd al-bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan buat kalian buruan-buruan laut dan juga makanan-makanan laut. Buruan laut bisa ikan, bisa sotong, ya, sejenisnya, bisa ubur-ubur. Dimakan gak ubur-ubur? Enggak. Ada sebagian orang yang makan ubur-ubur. Halal, halal. Semua hewan-hewan laut halal. Kata Allah, uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan untuk kalian saydal bahri. Ini bisa dimakan. Kerang. Mau kerang hijau, mau kerang coklat, kerang darah, kerang apa saja. Halal. Kalau ada kuda di laut, hidup di laut maksudnya, kuda laut, halal. Barakallahu fiikum. Demikian pula yang lainnya, kata para ulama, semua yang hidupnya di laut, tidak bisa di darat. Artinya kalau taruh darat, mati. Maka dia halal. Ay halul lakum fi hali ihramikum, yani halal dalam keadaan kalian ihram sekalipun. Berarti kalau dalam keadaan ihram kemudian mengambil ikan di empang makan bakar, enggak apa-apa. Wa huwal hayyu min hayawanatihi wa ta'amihi, boleh memakan hewan-hewannya, boleh memakan makanan-makanannya. Wa huwal mayyit minha, apakah yang hidup kemudian dimatikan, karena tidak harus disembelih, sehingga saya katakan dimatikan, ataupun yang memang sudah mati dijual kemudian kamu makan, tidak mengapa. Fadalla dzalika ala hil maytatil bahri, berarti binatang-binatang laut halal mayitnya. Walaupun dia bangkai, walaupun dia tidak disembelih, walaupun dia mati sendiri, tetap halal. Tahurun ma'u wa hillun maytatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna raqibnal bahr. Ya Rasulullah, kami pernah mengarungi lautan. Wama'ana qalilin minal ma', wama'ana qalilun minal ma', sedangkan kami membawa air tawar sedikit. Ana tawadhu' min ma'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawabnya dengan dua. Pertanyaannya satu dijawab dua. Demikian rahmatnya Rasulullah SAW. Al-bahr hillun maitatuhu atahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Laut itu airnya tahir, bisa untuk berwudu, dan maitahnya, bangkainya halal. Mengapa Nabi menjawabnya dua? Karena orang di lautan problemnya bukan hanya problem air minum. Ya Rasulullah, kalau kami berwudu dengan air tawar yang kami bawa, atishna, kami akan kelaparan, kehausan, kehabisan air. Apakah boleh berwudu dengan air laut? Karena mereka bertanya tentang air, kalau mereka berwudu dengan air yang mereka bawa, padahal yang dibawa sedikit, mereka akan kehausan. Maka Nabi, karena rahmatnya, mereka pasti berpikir juga tentang makanan. Laut itu, tahurun ma'uhu, airnya tahir, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai tohar, dan halal maitahnya, halal bangkainya, ada ikan mengambang, makan, bakar, makan, halal. Sehingga tidak khawatir haus, dan tidak khawatir lapar. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, mata'an lakum walisayyarah, sebagai mata'an, kenikmatan untuk kalian, kata Allah. Walisayyarah, dan untuk para pejalan kaki, para musafir. Ail fa'idah fi ibahatihi. Di sini menunjukkan fa'idah dari dibolehkannya binatang laut dan dibolehkannya bangkainya. Annahu li ajli intifa'ikum, untuk manfaat buat kalian. Wa intifa' rifqatikum alladhina yasiruna ma'akum, dan juga untuk manfaat orang-orang yang bersama kalian. Rifqah, teman-teman jalan artinya rombonganmu. Alladzina yasiruna ma'akum, yang berjalan bersama kalian. Mata'an lakum walisayyarah, sebagai kebaikan, faedah buat kalian dan buat para musafirin. Kemudian Allah lanjutkan, hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum huruma. Diulangi lagi tentang diharamkannya binatang buruan bagi orang yang ihram. Wa hurrima alaikum sayyidul bahri ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian binatang buruan darat, bukan sayyidul bahri tapi sayyidul barri. Ma dumtum huruma, selama kalian masih ihram. Wa yukhad min lafdhi sayyid, dan diambil dari kalimat sayyid, annahu la budda an yakuna wahsyian. Diambil dari kata sayyid, diharamkan sayyid, berarti hewan yang liar. Berarti hewan yang liar, la budda an yakuna wahsyian. Wahsyian liar maknanya. Lianna al-insiyu laysa bisayid, karena binatang peliharaan itu bukan buruan. Berarti boleh enggak menyembelih kambing yang kita punya di kandang, yang kita biasa kasih makan tiap hari? Ya itu bukan buruan. Boleh, boleh. Bahkan disuruh bagi sebagian orang yang haji. Orang yang haji itu kan ada berbagai macam jenis, ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji tamattu disuruh malah untuk menyembelih kambing. Apakah itu bukan buruan? Ya bukan. Buruan itu kalau binatangnya wahsyi, binatangnya wahsyian, binatang liar. Adapun kalau binatang peliharaan, ya itu bukan berburu namanya. Atau beli ke pasar, beli kambing terus dipotong, ya enggak apa-apa. Itu bukan berburu. Qala li'annal insi laysa bisaydin wa ma'kulan fa inna ghairal ma'kuli la yusad wa la yutlaq 'alayhi ismu sayd. Yang kedua, yang namanya sayd adalah yang bisa dimakan. Jadi kata sayd, barakallahu fiikum, kata sayd menunjukkan dua perkara. Kata sayd menunjukkan dua perkara. Pertama, wahsyi, harus binatangnya liar. Kalau enggak liar, itu bukan buruan. Beli kambing di pasar dipotong, batal enggak ihramnya? Ya enggak. Karena itu bukan buruan. Kenapa? Bukan wahsyi. Yang kedua, makul. Binatang yang boleh dimakan. Berarti kalau kamu membunuh cecek, tokek, karena binatang yang disuruh untuk dibunuh tidak boleh dimakan, batal enggak ihramnya? Enggak. Kenapa? Kamu kan berburu. Ya bukan berburu. Berburu itu kalau binatang yang dimakan. Berarti dua syaratnya. Satu binatang liar. Kedua, dimakan. Adapun binatang yang tidak dimakan, maka itu bukan berburu. Disunahkan misalnya membunuh tokek. Ini sedang ihram. Dia membunuh tokek. Ya itu bukan berburu. Bukan membunuh buruan. Karena ghairu ma'kul, tidak dimakan. Kembali kepada kitab. Jangan tanya hasyarat. Lebih parah lagi. Bolehnya. Apa hasyarat? Nyamuk. Apalagi kecoa dan sebagainya. Wah, saya sedang ihram membunuh nyamuk. Saya berburu. Enggak. Mengapa? Bukan makulan dan bukan binatang buruan. Binatang buruan itu kalau dimakan dan liar. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dari lafaz sa'id kita dapatkan An yakuna wahsyian, binatangnya harus liar. Yang kedua, makulan, harus yang dimakan. Fa inna ghairal makul, apa yang tidak dimakan, la yusad, tidak diburu atau tidak disebut binatang buruan. Wa la yutlaq alaihi ismu sayd, dan tidak bisa dinamakan dengan sayd. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Diakhiri dengan ayat, bertakwalah kepada Allah yang kalian akan dikumpulkan kepadanya. Aittaquhu bifi'li ma amara bihi. Makna bertakwa adalah bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, berharaplah perlindungan dari Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wa tarki ma naha anhu, dengan meninggalkan larangan-larangannya. Wasta'inu 'ala taqwahu bi'ilmikum. Dan mintalah bantuan untuk ketakwaannya dengan ilmu kalian. Ya, ini dibantu ilmu supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Untuk bertakwa kepada Allah harus punya ilmu mana yang halal, mana yang haram. Yang halal silahkan dimakan, yang haram ditinggalkan. Dan untuk membantu ketakwaan juga kalian harus tahu bahwa kalian akan dikumpulkan kepadanya. Alladhi ilaihi tuhsyarun, yang kalian kepadanya akan dikumpulkan. Fayujazikum, yang nanti akan dibalas kalian. Hal kumtum bitaqwahu, apakah kalian menegakkan ketakwaan kepadanya? Fayutibukum utsawabal jazil, maka niscaya akan dibalas dengan balasan yang besar. Am lam taqumu biha, atau kalian tidak menegakkan ketakwaan? Fayu'aqibukum, maka akan dibalas kalian dengan azab. Yang membantu ketakwaan, ilmu tentang syariat ini, mana halal, mana haram, mana wajib, mana tidak, mana yang harus, mana yang tidak. Yang kedua, tahu bahwa engkau akan dikumpulkan nanti yaumul qiyamah dan akan dibalas oleh Allah kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.